قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ سورة. Kemudian dia membaca surah. Setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca surat setelah Al-Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah ini hukumnya adalah sunnah. Tentunya di dua rakaat pertama dari sholat memiliki rakaat lebih dari dua, hukumnya adalah sunnah. Ada sebagian mengatakan membaca surat setelah Al-Fatihah itu adalah wajib. Mereka berdalil dengan hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Dengan tambahan lafaz dalam hadis Ubadah bin Shamit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitabi fasa'ida. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah dan setelahnya. Maksudnya setelah surat Al-Fatihah. Tapi hadis dengan lafaz tambahan seperti ini adalah hadis yang dhaif. Jadi hukumnya adalah sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah. Kemudian kata beliau, takunu fi subhi min tiwal al-mufassal. Yang mana di waktu subuh, solat subuh, dia membaca tiwal al-mufassal. Itu para ulama mengatakan bahwa solat lima waktu itu sunnahnya dibaca surah-surah mufassal. Solat lima waktu sunnahnya yang dibaca adalah surah-surah mufassal. Surah mufassal ini sepakat sebenarnya para ulama yang mulai dari surat Qaf. Cuman mereka, ada sebagian dari para ulama mengatakan mulai dari Al-Hujurat. Jadi maksudnya sepakat dari Qaf, tapi sebagian ulama menambah mulai dari Al-Hujurat sampai An-Nas. Itu adalah surat Mufassal. Iya. Kebanyakan sudah bisa dipastikan semuanya Qaf, tapi itu tadi ada menambah Hujurat. Sampai An-Nas itu namanya surah-surah Mufassal. Surah Mufassal ini mereka bagi tiga. Ada Tiwal Al-Mufassal, ada Awsat Al-Mufassal, ada Kisor Al-Mufassal. Ada yang panjang dari surah Mufassal, ada yang tengah, dan ada yang pendek. Tiwal Al-Mufassal kata mereka dari Qaf, bagi mengatakan dari Hujurat, berarti dari Hujurat sampai Al-Mursalat akhir juz 29. Sementara Awsat Al-Mufassal dari An-Naba sampai Ad-Duha. Awsat Al-Mufassal dari An-Naba sampai Ad-Duha. Sementara Kisor Al-Mufassal yang pendek dari Mufassal, dari Al-Isyarah sampai An-Nas. Inilah putaran bacaan Nabi SAW di solat wajib. Tidak apa-apa sekali-sekali surat yang lain. Tidak apa-apa sekali-sekali surat yang lain. Tapi Nabi SAW di solat-solat lima waktu membaca surat-surat mufassal. Ini berbeda dengan para imam di masa kita sekarang ini, jauh dari sunnah. Tidak tahu apa yang terjadi mereka, apakah ingin menggambarkan kalau mereka ini baca hafal surat-surat panjang, ya, sehingga ada yang baca dari Al-Imran, Al-Baqarah. Ya, Nabi baca surah Al-Baqarah Al-Imran itu kalau solat sunnah, solat malam. Kalau solat malam, banyak yang Nabi baca adalah surah-surah apa? Mufassal. Begitu saja putarannya dari Qaf sampai An-Nas. Solat lima waktu. Tidak apa-apa sekali-sekali, seperti yang saya katakan tadi, untuk membaca ya surat yang lain. Seperti Nabi pernah membaca surat Al-A'raf ya, di salah satu sholat maghrib beliau. Tidak apa-apa, tapi itu dilakukan apa? Sekali-sekali. Adapun secara kebiasaan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca surat Mufassal. Jadi kata beliau, setelah untuk tahu tadi itu, surat Mufassal terbagi tiga. Maka beliau bilang, takunu fi subhi min tilal Mufassal. Di sholat subuh, beliau biasa baca surat-surat tilal Mufassal. Berarti tadi, tilal Mufassal. Berkisaran dari Qaf atau dari Al-Fujurat sampai Al-Mursalat. Itu putaran di sholat subuh. Iya. Kemudian kata beliau, waktil maghribi min kisori. Di sholat maghrib, di kisornya. Berarti kisaran di mana? Surat Al-Asyarr, bukan Al-Isyirah. Asyarr, iya. Al-Nasr. Surah apa dia namanya? Al-Insyirah. Al-Nasr. Mulai dari situ sampai An-Nas. Ini bacaan di sholat maghrib. Tadi tidak apa-apa sekali-sekali yang panjang di sholat maghrib. Belum pernah baca di sholat maghrib surah Tur. Sebagaimana dinukil oleh Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kebiasaan Nabi belum baca apa? Surat Kisor Al-Mufassal. Iya. Ini yang saya katakan kemarin. Orang jadi imam itu perhatikan sunnah. Bukan mau balas dendam kepada makmum. Atau menggambarkan. Ini riya. Banyak sekali imam. Ya. Yang kalau imam apalagi imam di luar. Gak tahu kenapa. Iya. Pengen menggambarkan. Oh, banyak sekali hafalan ini. Masya Allah. Surah apa kita baca, Pak? Surah Al-Imran, Masya Allah. Iya. Ini kebanyakan pengen perlihatkan. Itu riya. Iya, orang kalau imam harus ya ikut sunnah. Ikut sunnah. Walaupun tadi boleh baca surah-surah yang lain, tidak apa-apa. Tapi kalau sholat dengan sunnah itu sangat indah. Pernah kan ada dari Ibn Mas'ud ya, yang sholat menyimami ya, yang beliau sholat luar daripada sholat kebiasaan Nabi, sehingga ada dari sahabat yang sholat sendiri di belakang. Kata Nabi, afattan ant, mu'ad bukan Ibn Mas'ud, afattan ant ya mu'ad, apakah kamu membuat fitnah wahai mu'ad. Iya, semangat boleh, tapi semangat itu tidak melebihi sunnah, itu bagus. Semangat tidak melebihi sunnah itu bagus. Iya. Dari sholat maghrib bukan juga terbatas selalu trikul. Dan sebagian orang kalau selama maghrib, iya, sampai katanya ada di saya pengajian, katanya Ustaz, ada imam selalu pokoknya kul saja. Makanya kadang makmum dia bilang, ada makmum katanya yang bilang, cepat kul ini apa saja jurusnya. Terus dia bilang, belum tentu. Iya, dia kasih kebelak. Ya, padahal dia sudah takdir. Ya. Dia sudah takdir. Ya. Dia tanyakan apa hukum berbicara di sholat kalau seperti itu. Jadi di belakang kan imamnya biasanya jurunya kul. Jadi makmum datang belakang, cuma kul itu nama aja. Ya. Dia bilang imamnya ribat, belum tentu. Iya. Ya. Ini saking kebiasaan. Karena kebiasaannya kul, akhirnya makmum di belakang tahu seperti itu. Ini salah juga. Tapi alhamdulillah itu kisor mufassal. Tapi kalau terbatas pada kul, enggak. Kan biasanya orang kan rokaat pertama al-kafirun, rokaat kedua kul huwallahu ahad. Enggak apa-apa, itu kisor. Tapi untuk terus begitu, ini salah juga. Ini kisor itu maksudnya dari tadi surah Al-Nasr ya, sampai An-Nas itu putarannya. Alhamdulillah. Tidak apa-apa sekali-sekali surat yang lain. Ini sunnah. Ini sunnah. Banyak nas ya, banyak nas yang disebutkan oleh penulis terkait dengan masalah ini. Terkait dengan masalah ini. Kemudian kata beliau, wa fi sa'iri shalawat min awsafi. Adapun di seluruh sholat yang lain, maksudnya kan beliau bilang subuh, maghrib, berarti sisa isya, duhur, asar. Nah, selain ini, duhur, asar, isya itu dari awsafnya. Itu dari awsafnya. Iya, di pertengahannya. Berarti awsafnya tadi di mana? An-naba sampai ad-duha. An-naba sampai ad-duha. Ini yang dinukil. Ini yang dinukil. Iya. Di itu kisahnya Mu'ad tadi, beliau imam sholat isya. Beliau imam sholat isya. Nabi katakan, ya Mu'ad afattanun an. Ya, beliau katakan tiga kali, kemudian kata Nabi, falaula sholaita bisabbihi isma rabbikal a'la. Seandainya kamu sholat mengimami mereka dengan sabbihi isma rabbikal a'la. Ini namanya awsaf. Awsaf al-mufassal. Pertengahannya. Sholat isya ini disuruh baca surat apa? Ya, al-a'la. Ya, wa syamsi wa duhaha wa layl idha yakshaha. Ya, fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wa dha'if wa dhul hajah. Dekat Nabi, sungguh sholat di belakangmu ada orang tua, ada orang lemah, ada orang memiliki kebutuhan. Ada orang memiliki kebutuhan. Ini Masya Allah. Iya. Kemudian kata penulis, wa yajharul imam bil qira'ah fi subuhi, ya, wal ulayaini minal maghrib wal isya, wa yusirru fi ma'ada dhalik. Imam menjaharkan bacaan di sholat subuh dan di dua rakaat pertama dari maghrib dan isya, ini disepakati dan hukumnya adalah sunnah. Menjaharkan bacaan sholat hukumnya adalah sunnah. Artinya siapa yang sholat maghrib tidak jaharkan, batal sholatnya, sah, tapi dia menyelisih apa? Sunnah. Jadi hukum menjaharkan bacaan adalah apa? Sunnah di sholat subuh dan dua rakaat pertama di sholat maghrib dan sholat isya. Ini tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Ya, artinya kalau kita katakan seperti itu hukumnya, maka kalau seandainya dia sirkan, tidak apa-apa. Tapi dia menyelisih apa? Sunnah. Apalagi bagi imam. Kalau bagi makmum tidak ada masalah, karena makmum kan tidak ada orang yang di belakangnya, tidak ada orang yang di belakangnya. Kalau bagi orang sholat sendiri, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau dia jaharkan, tidak ada masalah. Kalau dia sirkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Imam yang perlu tegur di sini. Karena tujuan dari imam agar supaya memperdengarkan kepada apa? Makmum. Iya. Di sholat subuh, ini disepakati, dua rakaat sholat maghrib dan isya tentunya. Wa yusirru fiman ada dan dia sirkan selain itu, yaitu selain sholat subuh dan selain dua rakaat pertama dari maghrib dan isya. Berarti sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, 1 rakaat setelah 2 rakaat maghrib dan 2 rakaat setelah 2 rakaat sholat isya. Ini semua disirkan. Ini semua disirkan. Kemudian kata beliau, wa yukabbiru wa yarka'. Kemudian dia bertakbir dan dia ruku. Ah, takdua ini dua, takbir dan ruku. Pertama kita bahas takbirnya. Ini takbir dinamakan dengan takbir al-intiqal. Takbir di sini dinamakan dengan takbir al-intiqal. Takbir perpindahan dari satu gerakan sholat ke gerakan yang lain. Ya. Apa hukum takbir al-intiqal? Para ulama berselisih pendapat terkait dengan takbiratul intiqal. Ya, sebagian para ulama seperti orang-orang Hanabilah termasuk, mereka berpendapat bahwa takbiratul intiqal hukumnya adalah wajib. Mereka berdalil dengan hadis umum dari Malik ibn Huwairith, riwayat Imam Muslim rahimahullah. Katanya Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Dengan dalil ini kata mereka, tahdzirul intiqal hukumnya adalah wajib. Mereka juga berdalil dengan kedua, yaitu mudawamatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terus-menerusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbiratul intiqal. Itu dalil mereka. Itu dalil mereka. Sementara mayoritas ulama mereka berpendapat bahwa takbiratul intiqal hukumnya adalah sunnah. Takbiratul intiqal itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Ini yang benarnya insyaallah. Kenapa bisa ini yang benarnya? Karena tidak ada perintah dari Nabi. Adapun hadis sallu kama ra'aitumuni usolli itu secara umum kita diwajibkan salat seperti salat Nabi. Paham enggak ini? Enggak boleh keluar dari cara salat Nabi. Adapun rincian perbuatan atau bacaan salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau kita berdalil dari hadis itu berarti kita katakan semua yang ada dalam salat adalah wajib. Betul enggak? Ya kan? Berarti Nabi angkat tangan. Kita yang takbiratul ihram. Apa hukum angkat tangan? Berarti kamu harus katakan apa, Pak? Wajib, karena Nabi katakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini hadis perintah umum bahwa dalam sholat kita harus sholat seperti sholat Nabi, bukan menunjukkan wajib dari rincian gerakan sholat. Ini yang benar. Ya? Dan ini yang sesuai, kenapa? Karena itu tadi, tidak ada perintah. Hadis tadi terlalu umum kalau kita pakai. Berarti nanti mengharuskan kita wajibkan semua perkara yang kadang disepakati oleh para ulama akan sunnahnya. Paham gak ini? Akan sunnahnya. Iya. Ini tidak bisa, tidak cocok dipakai berdalil di kejadian khusus. Karena dia dalil apa? Umum. Adapun kata mereka karena Nabi terus melakukannya, tidak bisa kalau kita katakan Nabi terus lakukan, kemudian kita katakan apa? Wajib. Tidak bisa. Karena banyak perkara yang Nabi terus lakukan, tapi hal itu tetap apa? Tetap sunnah. Maka yang lebih cocok adalah sunnah. Kenapa? Karena ini dinukil dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, demikian pula Imam Muslim, rahimahullahu taala. Kata beliau, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idha qama ila salati yukabbir. Hinaikum. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila belum berdiri solat, maka belum bertakbir ketika berdiri. Tumayukabbir hinayaka. Kemudian belum bertakbir ketika ruku. Ini kan mukilan perbuatan. Kita katakan takbiratul ihram wajib karena Nabi perintahkan. Karena Nabi apa? Perintahkan. Kalau ada pun takbir yang lain, itu cuma dinukil dari perbuatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentunya pendapat yang benar. Kemudian wayarka. Kemudian dia ruku. Ruku tidak ada silang pendapat kalau dia adalah merupakan rukun salat. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama kalau ruku adalah merupakan apa? Rukun salat. Iya. Dan yang dalil sangat banyak di antara ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu." Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah. Ini perintah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada orang yang salah salatnya. Ketika belum mengajarkan kepadanya salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang belum katakan tumarka hatta tatma'inna raki'ah. Kemudian kamu ruku sampai kamu tumaninah di dalam ruku. Ya? Ruku hukumnya adalah merupakan rukun salat. Tidak ada perselisihan silang pendapat terkait dengan hal tersebut. Ya? Artinya ini tidak bisa jatuh karena lupa atau yang semisalnya. Ya, siapa yang tidak ruku dalam salat batal salat. Ya, batal sholat. Dan beliau akan jelaskan setelahnya cara ruku. Kada perlu bayar pak yadaihi karok ihi al awal. Ini sifat ruku. diangkat tangannya, kedua tangannya seperti dia mengangkat di yang pertama, yaitu sebelum ruku, setelah baca surat Al-Fatihah, dan setelah surat Al-Fatihah lagi surat lain. Setelah itu kita mau ruku, kita takbir Allahu Akbar, kita angkat tangan. Kita angkat tangan. Ini ketika mau ruku. Angkat tangan kemudian ruku. Ini tempat kedua yang disunahkan angkat tangan. Yang disunahkan angkat tangan. Ya, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi idza kabbara li ruku wa idza rafa'a ra'sahu minhu." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ketika beliau bertakbir untuk ruku sekaligus ketika beliau bangkit dari ruku. Ini tempat kedua langsung dan ketiga. Tempat kedua dan yang ketiga yang disunahkan padanya apa? Angkat tangan. Jadi angkat tangan, hukum angkat tangan sunnah. Dan mengangkat tangan ketika ruku itu disepakati, tidak menghadap telapak tangan, tidak menghadap ke wajah, tapi menghadap ke kiblat. Itu disepakati. Tangan tidak angkat maksudnya sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, menghadap ke mana? Ke kiblat, tidak menghadap ke wajah. Sebagian orang hadapkan ke wajah, dalilnya apa? Kias, mereka kiaskan. Ya, kalau kita sama Allahu liman hamidah adalah berdoa. Namanya berdoa itu kita angkat tangan. Ya, begitu. Ibadah tak kias. Kita hanya terbatas pada apa yang dilakukan oleh Nabi. Tidak boleh kias. Di muamalah itu baru kita mengamalkan apa? Yang namanya kias. Tidak boleh. Tidak boleh kita buka ini. Kalau kita buka pintu kias dalam ibadah, banyak ibadah yang diada-adakan. Banyak ibadah yang akan diada-adakan dengan dalil kias. Dengan dalil kias. Iya. Jadi ini mengangkat tangannya. Ya, kalau tidak salah, yang menukil kesepakatan itu adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Bahwa posisi telapak tangan menghadap ke kiblat, tidak menghadap ke wajah orang yang sholat. Jadi angkat tangan, hukumnya adalah sunnah. Tidak ada perselisihan. Artinya siapa yang tidak angkat tangan, tidak ada masalah. Kalau dia tidak angkat tangan, tidak ada masalah. Thumma yadok, ini cara selanjutnya tentang cara ruku. Thumma yadok yadai ala rukbatai. Kemudian dia letakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Kedua tangan di sini maksudnya telapak tangan. Karena datang dalam sebagian riwayat hadis ya yang menjelaskan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan rohatai ala rukbatai. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua telapak tangan itu roha. Ya. Roha itu artinya apa? Kedua telapak tangan di atas kedua lututnya. Datang lapar seperti ini. Dan lapar seperti itu. Dan meletakkan kedua tangan di atas lutut, ini adalah wajib. Karena datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal tersebut. Seperti ya, datang penukilan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala dari Mus'ab Ibnu Sa'ad. Dia berkata, "Shallaitu ila jambi abi." Saya pernah salat di samping bapakku. Ya, ya Sa'ad. "Fa tabaqtu baina kaffai, thumma wada'tuhuma baina faqidai." Saya pun menyatukan antara kedua telapak tanganku. Kemudian saya letakkan di antara kedua pahaku. Jadi dia seperti ini. Kemudian dia letakkan di antara kedua pahanya saat ruku. Dia sakupkan seperti ini. Fadahami abi, kemudian bapakku melarangku. Pokol, beliau bilang, ini penelitian kita. Kunanak al-panuhina. Kami dulu lakukan, artinya ini dulu memang ruku seperti itu. Kemudian kami dilarang. Artinya apa ini? Berarti terdapat apa? Nasah. Dengan nas sahabat telah dihapus hukumnya itu perkara. Kami dulu lakukan, kemudian kami dilarang. Wa umirna ini, wa umirna anadu aidina ala rukab. Kemudian kami diperintahkan untuk meletakkan tangan kami di lutut. Perintah. Asal dalam perintah hukumnya adalah apa? Wajib. Jadi wajib meletakkannya di atas apa? Lutut. Ini hukumnya, masya Allah, alhamdulillah. Ya. Kemudian wa yufarrij asabi'ahu. Dia renggangkan jari-jarinya ketika ruku. Maksudnya di lutut, jari-jari direnggangkan. Jari-jari direnggangkan. Ya, ini sifat ruku. Sifat apa? Ruku. Dia renggangkan apa? Jari-jari. Iya. Dipahami itu ya, tidak disatukan. Artinya ini jari, pegang lutut, iya, di lutut, direnggangkan. Direnggangkan. Ini datang di hadis Nabi SAW dalam hal itu, bahwa itu termasuk perbuatan Nabi dan ini sunnah. Tidak wajib, itu termasuk apa? Sunnah. Iya, termasuk sunnah. Kemudian dikatakan, wayamuddu dhahrahu. Kemudian beliau yamuddu dhahrahu, meluruskan punggungnya. Nabi SAW disebutkan di sini dikatakan sifatnya beliau luruskan punggungnya. Ini ya, yaitu dia tidak angkat, dia juga tidak rendahkan. Dia luruskan punggungnya. Dia luruskan punggungnya. Ada hadisnya terkait dengan masalah ini, yaitu dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ya, katanya wakana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik. Adalah Nabi SAW tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula merendahkannya, akan tetapi antara itu, artinya lurus, artinya lurus. Demikian pula dalam, ada dalam hadis, walaupun para ulama membicarakan hadis ini, sebagiannya mendhaifkannya, tapi Syekh Al-Albani sahihkan karena ini semakna dengan hadis yang sahih dalam riwayat Muslim tadi. Ya, itu hadis Wabisah Ibnu Ma'ad Ibnu Ma'bad Ibnu Ma'bad radhiyallahu taala anhu, dia bilang raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa kana idza raka'a subba dhahrahu hatta law subba alaihi al-ma'u lastaqarra. Saya lihat Nabi SAW sholat. Ini hadis sahih dari Syekh Al-Albani. Saya lihat Nabi SAW sholat, apabila beliau ruku maka beliau luruskan punggungnya, sampai katanya kalau ditumpahkan atasnya air maka airnya akan tetap, artinya tidak lari airnya. Ini saking lurusnya punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan lurusnya punggung ini tentunya sesuai dengan ajaran Nabi di hadis yang lain, bahwa Nabi SAW ketika ruku makkana yadai ala rukbatai, beliau kokohkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Beliau kokohkan, artinya kokoh itu ya lurus, dia kokohkan kedua tangannya, walaupun ada ya penukilan dari sebagian para ulama mengatakan siku dihina, siku itu dibuat dua sayap ke kiri dan ke kanan, kemudian mereka menyinggung kalau itu kalau sholat sendiri. Adapun kalau sholat berjamaah tidak, karena akan mengganggu tetangga. Akan mengganggu tetangga. Tapi asalnya dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW mengokohkan kedua tangannya di lututnya. Dengan itu akan lurus tersendiri punggung itu. Karena ini tangan itu sikunya, sikunya antara ini pundak dan lutut. Kalau kita ukur derajatnya itu sama. Seorang panjang tangannya pasti ketika ruku pas antara siku pundak dan lutut. Itu lurus. Itu lurus. Dipahami ya? Itu kalau orang sujud, kapan beda? Kalau dia rendahkan di bawah sedikit di bawah lutut, pasti lebih turun. Atau di atas lutut lagi sedikit di pahanya, pasti akan naik punggungnya. Dan kalau pas telapak tangan di lutut, kemudian dikokokkan, itu pasti lurus dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Jadi tidak perlu kita sudah lurus atau belum ini. Paham kan? Itu sudah pasti. Jelaskan ini. Gimana mubat? Coba mubat, hukum mubat. Kita mau lihat tangan antum ini panjangnya sama atau tidak. Iya. Iya. Tidak perlu jadi menghadap kiblat saudara. Sini saja ya. Di lutut. Lutut itu tangannya. Baru kokohkan. Pasti lurus. Karena itu tangan sesiku dengan antara punggung sama lutut ini, itu sikunya itu. Kalau kita ukur, sama. Lurus enggak? Ke bawah sedikit mubar. Tangannya ke bawah sedikit. Di bawahnya lutut. Tangannya geser ke bawah. Pasti bungkuk. Paham kan? Atau ke atas lutut, di paha. Pasti miring. Dipaham ini? Jadi kalau pas kita dengan apa yang dikatakan oleh Nabi tadi, makana yadaihi ala rukbatai, Nabi kokohkan telapak tangannya di atas lutut, pas di atas lutut, itu pasti lurus. Tidak perlu kita perhatikan lagi setelah itu. Paham kan? Tidak perlu kita perhatikan. Karena dalil syar'i itu sudah. Itu yang cocok. Itu yang cocok. Kemudian kata beliau setelah itu, ini hadisnya sangat banyak ya kalau si paruku. Kemudian wa ja'alu ra'sahu hiyalan. Kemudian dia jadikan kepalanya sejajar dengannya. Datang dalam riwayat Abu Daud dan selainnya juga ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sujud maka beliau sama tidak meninggikan kepalanya, tidak pula merendahkannya. Artinya kepala sejajar dengan punggung. Dia lihat ke bawah, tidak lihat ke depan. Karena kalau kapan dia lihat ke depan, pasti dia akan apa? Iya, naikkan ke atas kepalanya. Jadi dia lihat ke bawah. Dia lihat ke bawah. Iya, ini yang perlu jelaskan dan tentunya banyak hadis terkait dengan ini. Iya. Tsumma yaqul, kemudian dia berkata, subhana rabbiyal azim talah. Kemudian dikatakan subhana rabbiyal azim 3 kali. Ini bacaan ruku. Para ulama berselisih terkait dengan bacaan ruku. Hukumnya. Sebagian para ulama mengatakan bacaan ruku hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah apa? Wajib. Iya. Kenapa? Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat ya terkait dengan perintah tasbih menyagungkan Rabb, itu dibilang ija'alu habi ruku itu. Jadikan ta'zim itu di ruku kalian. Ya. Demikian pula di dalam hadis dikatakan fa'ammar ruku fa'abdil fiha rabb. Adapun ketika ruku maka agungkanlah apa? Rabb. Artinya bacalah subhana rabbiyal azim. Paham kan? Karena kata azama itu li ya ikhtisar al-hikayah. Untuk mereka apa? Hikayah. Ya. Sementara sebagian para ulama juga mengatakan, dan ini mayoritas, mereka mengatakan sunnah. Sunnah. Dalil mereka karena tidak ada perintah pada orang yang salah sholatnya. Betul Ahmad? Tidak ada perintah pada orang yang salah sholatnya. Jadi kalau tidak ada, berarti hukumnya adalah apa? Sunnah. Adalah sunnah. Tapi yang benar itu tadi karena ada perintah. Wajib hukumnya. Karena tadi wa ammar ruku fa abdi fi ar-rabb. Adapun ketika ruku maka agungkanlah Rabb. Ini yang menyatakan wajib ini adalah mazhab Hanabilah, dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, juga dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Walaupun yang berpendapat akan sunnahnya itu Imam yang tiga selain Hanabilah. Tapi itu tadi karena ada perintah kita katakan apa? Wajib. Karena ada perintah kita katakan wajib. Iya. Kemudian Dikatakan setelahnya talaka. Ini dalam bab sunnah. Dia ucapkan apa? Tiga kali. Tidak harus tiga. Tidak harus apa? Tiga. Tapi sunnah berapa? Tiga kali. Yang wajib satu kali saja. Boleh lebih dari tiga. Kapan kita ruku panjang, maka boleh ditambah. Atau sujud nanti panjang, boleh ditambah. Boleh ditambah lebih dari tiga. Ini dalam bab sunnah saja. Ini bab sunnah. Adapun tambahan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, itu tambahan yang syak. Dianggap mungkar, dhaif oleh para ulama. Ya, oleh para ulama. Karena menyelisih rawi yang lebih kuat darinya. Dalam riwayat Muslim tidak ada tambahan wa bihamdi. Di luar riwayat Muslim ada tambahan wa bihamdi. Itu tambahan yang tidak kuat. Tambahan yang tidak kuat. Kemudian dalam doa sujud ada juga doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana doa-doa yang lain ini sebenarnya sebagian ulama berpendapat itu sunnah setelah subhana rabbiyal azim. Tapi yang benarnya dia boleh sunnah tersendiri. Artinya walaupun kita tidak baca subhana rabbiyal azim, langsung baca doa ruku yang lain, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu yang benarnya. Itu diantara bacaan yang mereka katakan boleh dibaca. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala, subuhun quddusun rabbul malaikati waruh. Subuhun quddusun rabbul malaikati waruh. Boleh juga masih dalam riwayat Imam Muslim, demikian pula Imam Al-Bukhari rahimallahu taala sebelumnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Boleh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Boleh juga kita baca doa yang lain lagi, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Boleh. Ini tidak ada semua masalah karena semuanya sah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baca ruku. Kemudian dia bangkit, insyaallah ini nanti selanjutnya. Bagi yang mengatakan wajib, harus intiqal. Kan tadi sudah perselisihan tadi. Di situlah kita bangun. Ya. Bagi yang mengatakan wajib takbiratul intiqal, maka setelah dia Allahu Akbar takbiratul ihram, ketika dia mau ikut imam sekarang, maka wajib dia takbir intiqal. Allahu Akbar, wajib. Bagi yang mengatakan sunnah, tidak wajib, tidak apa-apa. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian langsung ikut imam, itu tidak ada masalah. Karena hukumnya adalah apa? Sunnah. Di situ saja kita bilang pendapatnya wajib atau apa? Sunnah. Tamu, Pak. Atau dirapatkan. Angkat tangan. Datang dalam sebagian hadis. Ada dalam riwayat Tirmidzi rahimallahu taala. Dari lapak hadis Abu Hurairah adalah Nabi SAW angkat tangan, ya, wa yufarriju baina asabihi, begitu lafaz. Beliau renggangkan antara jari-jarinya. Tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Yang sahihnya adalah lafaz yang kedua. Adalah Nabi SAW mengangkat tangan, yamuddu asabihi. Beliau hamparkan jari-jarinya. Hamparkan ini ya bisa saja renggang, bisa saja apa? Rapat. Menjelaskan dihamparkan ke atas. Dihamparkan ke atas. Sebagai yang mengatakan ya direnggang, dirapatkan. Karena dihamparkan ke atas. Sebagai yang mengatakan ya selama bisa dihamparkan ke atas walaupun renggang tidak ada masalah. Orang Syafi'iyah mengatakan direnggangkan. Orang Syafi'iyah mengatakan direnggangkan karena tadi. Karena tadi. Jadi kalau orang Syafi'iyah mengatakan direnggangkan. Direnggangkan. Tapi yang benarnya hadis yang tadi doi. Yang sahihnya cuma dikatakan ya muddu asabi'ah. Nabi menghamparkan jari jemari. Iya, menghamparkan. Gimana Pak Muhammad? Menghamparkan? Renggang atau rasa? Istimewa. Mungkin ya. Apakah kalau definisinya dia hampar? Iya. Iya, biasa. Biasa mubah. Karena lafaz yang merenggangkan doi. Berarti diangkat apa? Biasa. Gimana kebiasaan? Antum biasa begini? Iya. Kalau antum begini nanti kepanjang antum. Nanti lima. Iya. Pak Mubat, alhamdulillah. Apalagi Mubat? Menghadap juga. Dengan antum ini.